Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dars kita pada pagi hari ini insyaallah. Qala al-mas'alah al-khamisah. Permasalahan yang kelima dari bab salat-salat sunnah, salat tatawwu'. Kita telah sampai pada permasalahan yang kelima. Qala hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Hukum salat witir dan keutamaan, dan keutamaannya atau dan keutamaannya, wa fadlu wa waqtuhu serta waktunya. Salat witir dan keutamaannya serta waktu salat witir tersebut. Qala hukmuhu sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Salat witir sunnah muakkadah. Sunnah yang betul-betul ditekankan. Hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau dan menganjurkan seseorang untuk melaksanakan salat witir. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna allaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu witr, esa, yuhibbul witr. Dia mencintai bilangan yang ganjil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain beliau bersabda, ya ahlul Quran awtiru fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, awtiru, salat witirlah kalian. Fa inna allaha witrun, karena sesungguhnya Allah witir, maha esa, satu, yuhibbul witr, dia mencintai witir, bilangan yang ganjil. Maka salat witir adalah salat yang telah dihimbau dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu melaksanakannya. Istimrar beliau dalam melaksanakan salat witir. Maka hukum salat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya salat witir, baik di saat safar maupun di saat tidak safar. Qala waqtuhu, adapun waktunya, ma baina salatil isya'i wa salatil fajri. Waktu salat witir tersebut adalah antara salat isya sampai salat fajar. Jadi selesainya salat isya sampai waktu fajar, sampai fajar telah terbit. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Jadi waktu salat isya adalah waktu salat witir, yaitu ba'dal isya sampai subuh, sampai terbit fajar. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi, berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa li qawlihi, inna allaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan waktu kepada kalian, yang mana dengan salat, yang mana salat tersebut lebih baik dari unta merah. Dari unta merah, yakni harta yang paling berharga, yaitu adalah salatul witr, ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajr, yaitu salat witir yang waktunya antara salat isya sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar. Maka hadis ini menunjukkan bahwa waktu salat witir yaitu antara Isya sampai Fajar. Baik seseorang melaksanakan salat Isya tersebut dengan menjamak dengan Maghrib, misalnya dia safar, boleh dia melaksanakan salat witir setelah dia melaksanakan salat Isya. Jadi waktu salat witir yaitu setelah dia melaksanakan salat Isya, baik dia menggabungkan, menjamak antara salat Maghrib dengan Isya di waktu Maghrib, maka setelah selesainya salat Isya tersebut boleh dia melaksanakan salat witir, karena itulah waktu salat witir. Tidak mesti seorang harus salat Isya di tepat waktu baru setelah itu masuk waktu witir. Qala fa idza tala', juga hadis ini menunjukkan keutamaan salat witir. Keutamaan salat witir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah memberikan tambahan waktu untuk kalian dengan salat. Dengan salat. Yang mana salat tersebut khairun lakum min hamrin na'am, lebih baik dari kalian, lebih baik untuk kalian dari unta merah, dari unta merah. Harta yang paling berharga diistilahkan dengan unta merah. Maka salat witir lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih mulia daripada harta yang ada di muka bumi ini. Harta yang terbaik yang ada di muka bumi. Qala fa idza tala' al-fajr fala witr. Jika telah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, maka sudah selesai waktu salat witir. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam jumlahnya 2 rakaat. Salat malam itu dilaksanakan 2 rakaat. Yani bebas seseorang mau salat malam dengan berapapun jumlahnya, bebas. Berdasarkan hadis ini, kata Rasulullah SAW mengitlakan salat malam itu 2 rakaat. Maka salat malam bebas, seseorang boleh melaksanakan salat malam 2 rakaat bebas, mau berapapun jumlah salat malam dia. Tetapi yang utama yaitu yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau tidak pernah salat malam lebih dari 11 atau 13 rakaat. Namun hukum asalnya boleh seorang melaksanakan salat sebanyak mungkin. Boleh 21, 23 boleh. Namun yang biasa dan keseringan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah 11 atau 13 rakaat. Maka salat malam 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah. Jika seseorang khawatir masuk waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, maka hendaknya dia salat 1 rakaat tutiru lahu ma qad shalla. Dia mengganjilkan salat yang sudah dilakukannya di malam hari. Di sini menunjukkan fa idza khasyiya ahadukum as-subh, kata Rasulullah SAW, jika dia khawatir masuk waktu subuh, berarti waktu subuh itu sudah bukan waktunya salat malam lagi, bukan waktunya salat witir. Demikian pula salat malam. Jika salah seorang khawatir akan masuk waktu subuh, maka dia salatlah dengan 1 rakaat. Yang mana sholat 1 rakaat itu mengganjilkan bilangan sholat yang dia lakukan sebelumnya. Fahada dalilun ala khuruji waqtil witri bitulu'il fajr. Maka ini terdapat dalil bahwa waktu sholat witir itu berakhir jika fajar telah terbit. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa asrahu minhu, dan dalil yang lebih jelas tentang waktu salat witir itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkannya, dari Abu Awanah dan disahihkan oleh Abu Awanah wa ghairuhu anna Ibnu Umar yaqul man shalla min al-laili falyaj'al akhira salatahu witran akhira salatihi witran. Barang siapa yang salat malam, maka hendaknya dia menjadikan akhir salatnya adalah salat witir. Seseorang jika dia salat malam dan jika fajar telah terbit, faqad dhahaba kullu salatil laili wal witr, maka telah selesai seluruh waktu salat malam, demikian pula juga salat witir. Ini dalil yang lebih jelas dari hadis Ibnu Umar. Kata beliau, jika fajar telah muncul, telah terbit, jika telah masuk waktu subuh, maka telah selesai salat waktu salat malam dan juga salat witir. Maka waktu salat witir adalah antara isya sampai terbitnya fajar. Jika telah terbit fajar, maka telah selesai waktu salat witir, demikian juga waktu salat malam. Qala wa salatul witr akhirul laili afdalu minhu fi awwalihi. Salat witir yang dilakukan di akhir malam sebelum waktu subuh, yang dilakukan di akhir malam, itu lebih utama daripada salat witir yang dilakukan di awalnya. Salat yang dilakukan di akhir malam lebih utama daripada salat yang dilakukan di awalnya. Ini asalnya. Secara asal malam itu lebih utama salat, seseorang melaksanakan salat di malam hari daripada di siang hari. Kemudian malam juga terbagi. Salat di pertengahan malam akhir lebih utama daripada salat di pertengahan awal malam. Kemudian terbagi lagi dan salat sepertiga malam terakhir itu lebih utama daripada salat di seluruh malam yang lain. Jadi waktu yang paling utama dalam malam hari yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir inilah waktu yang paling utama. Maka salat witir dan juga salat yang lain, salat sunnah atau salat tahajud di akhir malam itu lebih utama daripada di awalnya. Tetapi disunnahkan untuk mengedepankan salat itu di awal malam bagi liman dhanna annahu la yaqum akhirul lail, bagi orang yang khawatir dia tidak akan bisa bangun di akhir malam. Jika seorang khawatir dia tidak akan bangun di akhir malam, di sepertiga malam bangunnya sudah masuk waktu subuh, bangunnya ketika adzan misalnya, dia khawatir tidak akan bangun sebelum subuh untuk bisa melaksanakan salat witir, maka bagi dia, bagi orang yang khawatir yang seperti ini, maka disunnahkan bagi dia melaksanakan salat witir tersebut di awal malam, yakni sebelum tidur. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqum akhirul lail, dan disunnahkan untuk mengakhirkan bagi orang yang bisa bangun di akhir malam. Adapun orang yang bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih utama yaitu dia melaksanakan salat tersebut di akhir malam, bukan di awalnya. Ini jika dia tidak khawatir, dia merasa akan bisa bangun nanti di akhir malam atau sebelum waktu subuh. Hal itu lima rawahu Jabir, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir, yang takut untuk tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaknya dia salat witir di awalnya, di awal malam. Wa man tamia an yaquma akhiral lail, dan barang siapa yang bisa, yang ada harapan untuk bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka yang utama hendaknya dia salat witir tersebut dilakukan di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudah, karena salat yang dilaksanakan di akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikah, wa dzalika afdal, dan hal itu lebih utama. Maka hadis ini menunjukkan bahwa waktu yang paling utama yaitu akhir malam. Seseorang melaksanakan ibadah di akhir malam, karena ibadah yang dilaksanakan di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan juga lebih utama, waktu yang paling utama. Di mana juga di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ke langit bumi. Allah mengatakan, "Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Siapa yang menistaghfiruni fa'aghfirlah, siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku ampunkan dia." Inilah waktu yang paling utama di malam hari. Kemudian masalah yang berikutnya, yang qala masalah as-sadisah, sifatul witr wa adadu raka'atih, sifat salat witr, tata cara salat witr dan jumlah rakaatnya. Berapa rakaat salat witr tersebut, dan juga bagaimana sifat tata cara salat witr. Qala al-witru aqalluhu raka'atun wahidah, salat witr jumlah yang paling sedikit, jumlah minimalnya adalah satu rakaat. Salat witr aqalluhu, yang paling sedikit rakaatnya adalah satu rakaat. Li hadits Ibn Umar wa Ibn Abbas, berdasarkan hadits Ibn Umar dan hadits Ibn Abbas marfu'an sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-witru raka'atun min akhiril lail." Bahwa witir, salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Dan juga hadits Ibn Umar yang telah dijelaskan tadi, yang telah kita baca tadi, "Salatu shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla." Maka hendaknya dia untuk mengganjilkan salatnya dia dengan satu rakaat. Yani hendaknya dia untuk salat witir satu rakaat untuk mengganjilkan apa yang sudah dia laksanakan pada salat yang sebelumnya. Maka di sini menunjukkan bahwa bilangan witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Seseorang boleh melaksanakan satu rakaat salat witir, dan itu jumlah yang paling minimal. Qala wa yajuzul witru bi thalathi rakaat, dan demikian pula boleh witir itu dilaksanakan tiga rakaat. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Dahulu Rasulullah SAW salat malam 4 rakaat. "Fala tas'al," jangan kamu bertanya tentang kebagusannya dan tentang panjangnya salat beliau. Kemudian beliau melanjutkan salat 4 rakaat lagi. "Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya salat beliau." "Tsumma yusalli thalathan," kemudian setelah 4 rakaat yang terakhir beliau melaksanakan salat witir 3 rakaat. Jadi witir itu bisa satu rakaat paling sedikit, demikian pula boleh 3 rakaat atau 5 dan seterusnya. Qala wa tajuzu hadhihi thalath bisalamain, dan cara melaksanakan salat witir yang 3 rakaat ini boleh dia melakukannya dengan 2 kali salam, 2 kali salam, yakni seperti salat biasa. 2 rakaat, kemudian tasyahud, salam, kemudian bangkit rakaat ketiga. 1 rakaat, kemudian tasyahud dan salam, menjadi 2 kali salam. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maka kana yusallim min rak'ataini hatta ya'mur bi ba'd hajatihi. Dahulu Abdullah bin Umar beliau salam dari 2 rakaat, setiap dari 2 rakaat beliau salam. Ini lebih utama. Jadi salat malam dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hatta ya'mur bi ba'd hajatihi, kemudian beliau di sela-sela salamnya tersebut, yakni antara salat yang pertama dengan yang berikutnya, setelah salam beliau memerintahkan budaknya untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diperlukan beliau. Qala wa tajuzu sardan bi tashahhudin wahidin wa salamin wahidin, dan juga boleh salat witir yang 3 rakaat ini dilaksanakan secara langsung, sardan, dengan satu kali salam dan satu kali duduk tasyahud, satu kali dan satu kali salam. Ini tiga rakaat tanpa ada duduk tasyahud, bukan seperti salat maghrib. Bangkit dari rakaat pertama, kemudian bangkit lagi dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga tanpa ada tasyahud. Kemudian yang terakhir baru duduk. Sudah tiga rakaat baru duduk, baru salam setelah itu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat witir tiga rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya, dan beliau tidak duduk untuk tasyahud kecuali di akhirnya. Jadi bisa dilaksanakan salat witir tersebut dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dua rakaat salam, kemudian bangkit lagi rakaat yang ketiga, kemudian salam. Dilaksanakan dengan dua kali salam, dua kali tasyahud, dan dua kali salam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan melaksanakannya secara langsung tanpa duduk dan tanpa salam kecuali di akhirnya, kecuali di akhirnya. Qala wala tusalla bi syahadatain bi tasyahudaini wa salamin wahidin. Dan tidak boleh salat witir tersebut dilaksanakan dengan dua kali tasyahud, satu kali salam, seperti halnya salat maghrib. Tidak boleh seseorang salat witir seperti salat maghrib, tasyahud pada rakaat kedua kemudian bangkit tidak salam, bangkit ke rakaat ketiga kemudian duduk tasyahud lagi setelah rakaat ketiga baru salam di akhirnya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh melaksanakan salat witir seperti salat maghrib. Hatta la tushbihu salat al-maghrib, agar tidak menyerupai salat maghrib. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang akan hal tersebut, seseorang salat witir sebagaimana salat maghrib, yakni dua kali tasyahud, satu kali salam. Qala wa yajuzul witru bi sab'i rakaat. Kemudian bilangan witir yang lainnya boleh pula seseorang melaksanakan salat witir dengan tujuh rakaat, dengan tujuh rakaat. Wa bi khamsin, atau lima rakaat, atau lima rakaat. Boleh dengan cara yang pertama tadi, setiap dua rakaat salam sampai tujuh, atau lima rakaat salam, setiap dua rakaatnya salam, atau cara yang kedua, la yajlis illa fi akhiriha. Tidak duduk dan tidak salam kecuali di akhirnya. Jadi lima rakaat tersebut dia laksanakan tanpa ada tasyahud, tanpa ada tasyahud, tanpa ada duduk. Terus habis sujud bangkit lagi rakaat kedua, bangkit lagi rakaat ketiga, terus sampai lima rakaat atau tujuh rakaat, dan tidak duduk kecuali di akhirnya, kecuali pada rakaat terakhir. Jadi pada rakaat terakhir baru setelah itu, itulah duduk terakhir dia dan salam. Lima rakaat, satu kali duduk, satu kali salam. Ini cara yang kedua. Boleh pula dua rakaat salam, dua rakaat salam, seperti halnya salat yang lain. Qala li hadithi Aisyah, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal layli 13 rak'ah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Yutiru min dhalika bi khamsin. Beliau witir atau witirnya 5 rakaat. Salat 13 rakaat, witirnya 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan beliau tidak duduk dalam satu rakaat pun kecuali di akhirnya. Yani pada salat witir itu. Yani pada 5 rakaat witir, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Yani di akhir salat satu kali duduk saja dalam 5 rakaat tersebut. Qala wa li hadits Ummi Salamah, dan juga berdasarkan hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in aw bi khamsin la yafsilu bainahunna bi taslimin wala kalam. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, Dahulu Rasulullah SAW beliau salat witir dengan 7 atau 5 rakaat la yafsilu bainahunna, di mana beliau tidak memisahkan di antaranya, yakni tidak memisahkan di tengah-tengah rakaat 5 rakaat tersebut atau di tengah-tengah 7 rakaat tersebut, di mana beliau tidak memisahkan di antaranya dengan salam bitaslimin wala kalam. Beliau tidak memisahkannya dengan salam dan ucapan dan berbicara. Inilah tata cara salat witir. Maka salat witir paling jumlah paling bilangan paling sedikitnya adalah 1 rakaat, boleh juga 3 rakaat, 5, 7 rakaat. Kemudian tata caranya pun boleh dia melaksanakannya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan yang cara yang kedua yaitu dengan 1 kali salam atau 1 kali duduk di akhir rakaat dia, di akhir rakaat. 3 rakaat, yakni tidak ada duduk tasyahud kecuali pada akhirnya. 5 rakaat tidak ada duduk tasyahud kecuali pada akhirnya, dan seterusnya. Inilah jumlah salat witir dan juga jumlah atau inilah jumlah bilangan salat witir dan sifat-sifat salat witir. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.